yang pernah kita miliki. Saat pertama kali, kala itu dua mata saling tertuju. Indahnya kau kan selalu bersamaku, walau badai datang menghalang. Kekasihku, janji untuk setia selalu.